Kutek tanpa udah, janjimu mungkur kiasan omonganmu manis. Cepul kafeku lambis terus ngomong kutulanan. Awakku munggu hampiran bericu ning pantai nanti ku mau iris-iris. Yo mungis so sabar, tak tompok ganti logo. Wasnet dan abot rosso, hati turung bisa nombo. Kue tu jodohku, tak ikhlas ke kue lungo. Dan kenangan sing tak rasa ketroning kodoh. Jadi suci kafeh lambis, ujungnya mungkawe tangis. Kudu kuat hati kafeh kuwi wis kinaris. Kita coba setrong padahal hati nekiris. Wis biasa dilarani uripku ujungnya tragis. Diramu kok nganti teko kawe loro troning kodoh. Kafeh kita tombo aku tetep rapopo. Pikiranku yakin tapi hati perang batin. Setong coba kita teker padahal jiwane. Ku kesenang dojo eling karo siramu. Pas kowe isih mlaku ro atur dadi mantanku. Tak ngerti kowe isa seneng lagu roje. Kowe aku terima aku ora apa-apa. Mergo kafe kuwi aku mbok tinggalke. Yo wis ora popo tak tompo opo anane derek kersane ilahine pancen diketalane. Opo sing tak berjuangke mung ngapes ujunge. Mending kowe tak tinggalke aku golek liyane. Nuruti karepmu marahi ngelu andasku. Awakku ruangel turu kafe pancen nasu. Opo kowe ra kelingan di jaman semono. Taruh ketawamu kanthi kebak kembang tresno. Susah seneng bareng dunyane kaya suwarga. Nanging apa saiki jebul kabeh mukti dilo wis aku lilo senadyan abot ning rasa. Kabeh gawe kujiwa, kabeh gawe gelo. Ya wis kendang lunga, muga kowe mulya tinggalno aku nek kene cukup aku sing telanjang.